Marut kunyit, potong jahe, rebus air, tambahin bahan herbal lain. Ah, ribetnya. Mana gambung makin parah lagi. Gambung? Iya, gangguan lambung. Ini saya lagi bikin rebusan herbal buat ngobatinnya. Biar aman maksudnya. Ya ampun, rempong banget sih. Nih, saya punya solusi praktis untuk ngobatin gambung. Proma Herbal. Hah? Sekarang Proma ada yang herbal? Iya. Kandungannya lengkap loh. Ada 8 bahan herbal seperti madu, kunyit, jahe, royal jelly, dan bahan berkualitas lainnya. Jadi nggak perlu tuh repot-repot ngerebus sama marut-marut kunyit sampai pada kuning tangannya. Mau dong, saya cobain. Anget ya di tenggorokan. Rasanya nggak bikin enek juga. Saya harus stok nih di rumah. Gambung saya kan suka datang tiba-tiba. Harus banget. Proma Herbal gampang didapat di minimarket, apotek, dan warung-warung terdekat dengan harga cuma Rp2.500 per saset. Cus beli sebelum perih jadi parah. Proma Herbal, obat herbal untuk gangguan lambung. Produksi PT Kalbe Farma. Baca aturan pakai.